السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan datangnya satu bulan sebagai pendahulu untuk memasuki bulan yang penuh dengan berkah, pendahulu untuk memasuki bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan, pendahulu untuk memasuki bulan Ramadhan yang penuh dengan rahmat, yaitu bulan Sya'ban. Dan tidak terasa saat ini kita sudah berada di pekan pertama di bulan tersebut. Kenapa bulan ini diberi dengan istilah lafaz Sya'ban? Secara etimologi bahasa diambil dari kata Sya'bun, yang artinya pecahan kelompok, pecahan golongan. Apa hubungannya di sini? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyebutkan tiga pendapat di antara para ulama. Yang pertama, litasya'ubihim fi talabil miyah, karena orang-orang Arab pada zaman dahulu ketika masuk di bulan Sya'ban, mereka berpencar-pencar untuk mencari sumber air. Dari kata-kata pencar inilah dikatakan Sya'ban. Begitu pula pendapat yang kedua diambil dari kata tasya'aba yang artinya berpisah. Litasya'ubihim fil gharah, karena mereka berpisah-pisah tempatnya tinggal di goa-goa. Begitu pula pendapat yang ketiga, Sya'ban diambil dari kata sya'aba yang artinya nampak, muncul di antara dua hal. Karena memang Sya'ban adhara atau zahara ma baina Rajab wa Ramadhan. Karena memang bulan ini keluar setelah Rajab dan sebelum Ramadhan, diapit di antara dua bulan. Tiga pendapat inilah kenapa dikatakan bulan ini dengan sebutan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini Islam memberikan apresiasi yang amat sangat besar. Di sana ada fadilah, di sana ada keutamaan yang bisa jadi kita tidak dapati di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, Sya'ban merupakan bulan di mana Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak ibadah puasa. Dan ini berdasarkan dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqulu la yuftir. Nabi alaihi salatu wasallam dahulu senantiasa berpuasa sampai saking seringnya kita katakan beliau tidak pernah berbuka. Berpuasa terus. Wa yuftir hatta naqulu la yasum, terkadang beliau banyak berbuka sampai kita tidak mengatakan, sampai kita mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama shahrin ila fi Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam puasa satu bulan penuh full setiap harinya melainkan di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu akthara shiyaman minhu fi Sya'ban, dan selain Ramadan yang paling banyak beliau mengerjakan ibadah puasa mayoritas harinya terdapat di bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah. Begitu pula hadis yang kedua, Aisyah berkata kepada Abu Salamah, lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berpuasa yang paling banyak dalam satu bulan melainkan di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Bal yasumu Sya'bana kullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu Sya'ban. Maksudnya di sini hampir banyak harinya. Wa kana yaqul dahulu Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada kita, kata Aisyah, khudhi min al-amali au khudhu min al-amali ma tatiqun, ambillah dari amalan-amalan sunnah yang kalian mampu, yang kalian sanggupi, yang kalian bisa. Wa ahabbu salat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam madwi ma alaihi, dan salat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan secara terus-menerus, wa in qallat, walaupun itu hanyalah sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alayha, dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat beliau konsisten menjalankannya, ibadah sunnah. Maka dari dua hadis ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan kepada kita bulan yang dimana Nabi alaihi salatu wasallam banyak sekali melakukan ibadah puasa sunnah adalah bulan ini. Tinggal apa sebabnya, apa hikmahnya, kok yang dipilih Sya'ban? Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau menegaskan yang pertama, Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan. Sya'ban itu pendahulu muqaddimah untuk masuk di bulan Ramadan. Fasyuri'a fihi ma yusra' fi Ramadan. Oleh karena itu disyariatkan di bulan Sya'ban apa saja yang disyariatkan di bulan Ramadan. Karena ini muqaddimah, pendahulu, jembatan yang akan mengantarkan kita ke bulan itu. Dan kaidah fikih menegaskan, al-wasail laha ahkam al-maqasid. Perantara, sarana itu sesuai dengan hukum tujuannya. Maka disyariatkan apa yang ada di Ramadan sebagaimana ya yang disyariatkan di bulan Sya'ban, dengan berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan kepada Thabit ibn Abi Habib dan Salamah ibn Kuhail rahimahumallah, idza dakhala Sya'ban, mereka kalau sudah masuk di bulan Sya'ban, keduanya mengatakan hadza syahrul qurra, ini adalah bulannya Al-Quran, ini adalah bulannya orang mengaji, ini adalah bulannya orang yang membaca kalamullah. Dinisbatkan pula kepada Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanuta, kalau masuk di bulan Sya'ban beliau tutup tokonya, beliau tutup warungnya. wa tafarraga li qira'ati al-Qur'an, sehingga beliau bisa konsentrasi untuk membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan kana al-muslimun idza dakhala Sya'ban, dahulu kaum muslimin kalau sudah masuk di bulan Sya'ban akabbu 'ala al-mashahif, beliau tingkatkan, mereka tambah semangatnya untuk membaca mushaf. Wa akhrajuz zakat, dan mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka keluarkan zakat. Maka bulan ini merupakan kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, terlebih lagi bagi para thullabul ilm, hufadzul Qur'an, murajaah mulai sekarang sehingga masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan siap untuk menjadi imam salat tarawih, salatul qiyam. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, ketemrid. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam banyak berpuasa di bulan ini? Untuk melatih. Hatta yadkhul Ramadan biduni masyaqqatin wala kulfa, sehingga bisa masuk di bulan Ramadan tanpa ada kesukaran. Bisa karena biasa. Berbeda orang yang tidak start, tidak mulai di bulan ini, berpuasa langsung pet di awal Ramadan. Dia akan capek, dia akan sulit. Bisa jadi vertigonya kambuh, pusing, darahnya drop, emosi, suka marah, karena tidak terbiasa. Dan sering sekali kaum muslimin hari pertama di bulan Ramadan lupa. Pertengahan siang lapar, kelihatan nasi bungkus, disambet. Dahaga, melihat air, dia minum. Kenapa? Tidak dimulai, tidak dilatih sejak bulan Sya'ban. Oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan ini? Untuk melatih agar masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan ringan, mudah. Oleh sebab itu di dalam riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha mengatakan, ahabbu syuhur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu fi Sya'ban. Bulan yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan ibadah puasa adalah bulan Sya'ban. Thumma yasiluhu fi Ramadhan, beliau menjalankan ibadah puasa di bulan ini, di bulan Sya'ban, dan kemudian beliau lanjutkan berpuasa di bulan Ramadhan. Ini fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan kebaikan umat manusia kepadanya. Amal kita ditarik, diangkat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah dari sahabat Usama ibn Zaid, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran akthar mimma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak melihat engkau banyak berpuasa dalam satu bulan sebagaimana aku melihat engkau di bulan Sya'ban? Kenapa bulan ini ada sesuatu yang istimewa? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dzaka syahrun yaghfalu an-nas an, itu merupakan bulan yang banyak umat manusia lalai darinya. Ma baina rajabin wa ramadhan, di antara Rajab dan Ramadhan, umat manusia banyak lupa. Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin, padahal itu merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan umat manusia kepada Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, aku lebih cinta, aku lebih senang ketika diangkat amalanku, aku dalam keadaan berpuasa, aku dalam keadaan beribadah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, fadilah yang kedua ini merupakan tambahan sebab kenapa Nabi alaihi salatu wasalam semangat berpuasa di bulan ini. Karena bulan itu umat manusia banyak yang lalai. Dan ibadah di waktu banyak ditinggalkan umat manusia, pahalanya lebih besar dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang berzikir di puasa, jarang sekali. Tempat jual beli, tempat sumpah palsu, orang bohong, mengingkari janji, khianat, menipu, dia masih bisa berzikir, pahalanya lebih besar. Begitu pula kenapa sholat malam menjadi sholat yang paling afdol, karena umat manusia pada saat itu mereka tidur. Begitu pula sodako yang paling baik yang dikeluarkan oleh seorang hamba dan dia dalam keadaan fakir miskin, pahalanya lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Syaban, karena umat manusia banyak melalaikannya, maka ibadah puasa di bulan ini mendapatkan prioritas daripada ibadah puasa di selain Syaban. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di dalamnya terdapat Lailat Nisfi Syaban, pertengahan Syaban tanggal 15 di bulan ini. Di sana ada satu keutamaan dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang dinukilkan an jam'in minas sahabat, dari banyak sekali di antara para sahabat. Di antara yang menukilkan hadis ini Abu Hurairah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abdullah ibn Amr ibn Al-As, kemudian sahabat Mu'adz ibn Jabal, kemudian Abu Thalabah Al-Khushani, begitu pula istri Nabi alaihi salatu wasalam Aisyah. Karena saking banyaknya periwayatan, sampai disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ila khalqi, kepada umat manusia, Lailat An-Nisf min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, malam 15. Fayaghfir li khalqihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya, illa li musyrikin au musyahid, kecuali dua golongan saja yang tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Orang musyrik, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Atau yang kedua, orang yang dalam keadaan bertengkar, berselisih, pendengki. Kedua golongan ini Allah subhanahu wa ta'ala diperkecualikan, dieliminasi dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di malam tersebut. Maka dari tiga keutamaan Syaban merupakan kesempatan bagi kaum muslimin, kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berdoa, dengan senantiasa bertaubat, menjauhi berbagai macam kemaksiatan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, sebagaimana di sana ada keutamaan Syaban, di sana pun juga ada peringatan yang wajib untuk dihindari dan dijauhi oleh kaum muslimin. Yang pertama, bukan berarti keutamaan nisfi Syaban kemudian diadakan ritual-ritual dengan amalan-amalan khusus tertentu yang dia menganggap di sana ada keutamaan, ganjaran dan fadilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan berpuasa ataupun dengan sholat, karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menyebutkannya dan tidak pernah dilakukan pula oleh para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. La Abu Bakr, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Di sana memang ada hadith-hadith yang beredar, dan itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi hadis-hadis tersebut dha'ifah, lemah, atau maudhu'ah, palsu, dan dua-duanya jelek. Di antara hadis yang tersebar pada bulan ini, yang pertama, idza kana lailat an-nisf min sya'ban faqumu lailataha wa sumu naharaha. Apabila sudah sampai malam nisfu sya'ban, maka tegakkan salat di malam harinya dan tegakkan berpuasa di pagi harinya, mengkhususkan hanya di malam nisfu sya'ban atau hari 15. Dan hadis ini merupakan hadis dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa diangkat sebagai hujjah. Kemudian yang kedua, hadis yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan doa lailat nisfu sya'ban la turad, berdoa di malam nisfu sya'ban tidak akan tertolak, artinya pasti diijabah. Yang meminta kepadaku diampuni, yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi, ini merupakan hadis dhaif. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau katanya didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, anna laylat nisfi min sya'ban fiha utaqa minan nar, di dalam malam nisfu sya'ban di sana ada pembebasan umat manusia dari api neraka, ka'ada di syu'uril ghanam, sebanyak bulu-bulunya domba. Ini merupakan hadis dhaif. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Talib, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man salla fi lailat nisfi min sya'ban mi'ata raka'ah, barang siapa yang salat di malam nisfu sya'ban sebanyak 100 rakaat dengan membaca kul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali, berarti kalau 1000 kali setiap rakaatnya dibaca 10 surat kul huwallahu ahad, qadallahu hajatahu tilka laila, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan kebutuhannya pada hari itu, pada malam itu. Sampai pada hadis ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya Iqtida Sirat Al-Mustaqim, mawdu'un bittifaki ahli al-hadith, hadis ini palsu sesuai dengan kesepakatan ahlul hadith. Ini peringatan yang pertama. Kemudian peringatan yang kedua dan terakhir, di sana ada larangan memulai puasa sunnah dari pertengahan Syaban. Kalau mau dari awal, jangan dari pertengahan. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah sampai di pertengahan Sya'ban, jangan kalian berpuasa. Larangan ini bagi orang yang memulai sengaja di pertengahan bulan. Maka ini dikecualikan bagi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa di permulaan bulan Syaban. Maka silahkan sampai kapan? Sehari atau dua hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin wala yawmin, jangan ada di antara kalian satupun mengedepankan Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa satu atau dua hari sebelumnya. Illa an yasuma ahadukum falyasumhu. Kecuali orang sudah terbiasa untuk berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa kita dilarang untuk menjalankan ibadah satu atau dua hari di akhir Syaban? Agar tidak tercampur dan tidak menjadi hari yang diragukan, Ramadan ataukah bukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk menjalankan bulan Syaban sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk dan sunnah sunnah nabinya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.